nuwun. Monggo. Badhe nyuwun pirsa napa jenengan wonten dalem, Bu? Wah, tembe kesah e. Waduh, gek teng pundi nggih kesah nika? Mboten ngertos e. Nika wonten jenangketan Bu Kang Jenengan. Nggih. Bareng Bu. Adoh adoh aku rene yo dek. Aku kangen karo kowe. Bentoyo ngejenang ketanku sing dadi kelangenanmu. Iki lo tah ayuku. Kuwe sesewulan lawase yo dek. Aku ra ketemu kowe. Cekut tejenak jenut rasane jero sirahku. Yen eling awakmu tenang ketan deplok dewe beda sane. Yen wis kangen opo wae karapati pengen ketemu selirane. Ayu ngene dah.